Selamat datang kembali pada Dhamma kelas yang kedua. Hari ini adalah tanggal 14 Desember 2016. Kita berada di penghujung tahun dan sebentar lagi 2016 akan selesai. Kita akan menyambut tahun 2017. Tahun sionya apa ya? Ayam ya. Ayam. Ada yang sio ayam di sini? Berarti bentar lagi umur 12 ya? Ya benar dong. Ayam ke ayam lagi berarti 12 kan? Hah? 13. Oh, 13, maaf ya. 13. Maaf ya, dapat diskon tadi yang ada satu. Ya. Jadi hari ini kita adalah kelas kedua. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang tiga baris ini. Menurut Anda, apa yang Anda lihat tiga baris di depan ini, ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang normal? Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu selalu akan bertanya-tanya kenapa teman-teman kita di Theravada hanya menyebutkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tapi kita ini di Buddhayana bacanya tiga, luar biasa ya. Tiga baris ini sebetulnya tidak ada, tapi oleh Yang Mulia Mendiang Sukong kita, beliau mencuplik dari tiga jenis kitab, kemudian dia satukan menjadi suatu wandana seperti ini. Dan apakah tindakan Sukong mendiang Asin Cinara kita, apakah demikian boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh, bagus ya. Berarti Anda semua mengerti, dan memang boleh. Sukong Asin ini sudah memang luar biasa ya. Dia punya pandangan, wawasan sudah jauh ke depan. Bayangkan orang-orang Theravada di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar aja nggak berani seperti ini. Beliau punya wawasan lebih jauh dan dia berani bikin seperti itu. Awal-awalnya memang dituduh bilang, ah ini Sukong Asin ini sembarangan katanya. Sembarangan comot sana sini terus membuat sesuatu yang baru. Saat itu kita belum begitu mengerti tentang ajaran Buddha. Jadi kita ketakutan. Oh benar juga ya, ini Sukong comot sana comot sini. Kita ketakutan jadinya. Kita takut karena kita tidak mengerti. Tapi setelah kita pelajari, kita cari tahu, kita bongkar semuanya, kita jadi semakin ngerti. Sehingga apa yang dituduhkan orang lain, itu kita tidak takut lagi, karena kita mengerti. Jadi intinya adalah kalau kita mengerti, kita tidak perlu takut. Apalagi tentang ajaran Buddha. Dan yang pertama adalah, Sukong ini adalah orang yang sangat terpelajar, jadi dia mencuplik dari kitab Jawa kuno. Jadi ajaran Buddha itu katanya ada sisa-sisa dari kitab-kitab Jawa kuno yang berbahasa Kawi kalau nggak salah ya, bahasa Jawa kuno. Di situ ditemukan Sanghyang Adi Buddha, ya. Sanghyang Adi Buddha ini yang kemudian dijadikan sebagai simbol. Nanti tentang Adi Buddha kita boleh bahas lebih jauh di kesempatan lain. Tentang simbol Adi Buddha, semangat dan arti di balik itu. Sukong mengambil bagian ini karena apa? Adi ini tunggal. Sanghyang ini adalah yang dituankan, yang ditinggikan, yang dihormati ya. Namo itu sujud. Sama dengan namaskara. Namaskara, namo, hormat, sujud. Sujud kepada yang dituankan, yang dimuliakan Buddha ya, hakikat Buddha yang tunggal. Hakikat Buddha yang tunggal. Jadi makanya semua orang bisa mencapai Buddha katanya, mencapai pencerahan. Sama seperti Buddha ketika dia menjelaskan kepada para murid-muridnya bahwa di India itu ada sungai-sungai yang sangat banyak. Disebutkan ada 4 atau 5 sungai utama. Salah satunya sungai Gangga namanya ya. Ada sungai Neranjara. Ada sungai Nicaramati kalau nggak salah ya. Nicaramati dan sebagainya. Ada 5 katanya. Buddha mau memberitahu kepada semua muridnya bahwa rasa dari kebuddhaan itu semuanya sama. Ketika sungai-sungai ini kan punya air masing-masing. Contohnya air dari sungai Gangga mengalir. Air dari sungai Neranjara mengalir. Mengalir ke laut. Ketika semua air ini mengalir dan tiba di samudra, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sedharma bisa membedakan airnya itu dari mana dan dari mana? Anda tiba-tiba ciduk di samudera ya, Anda ciduk, oh ini air dari Sungai Gangga. Anda bisa nggak membedakan itu? Tidak bisa. Demikian juga ketika seseorang sudah sampai pada tataran tertinggi Buddha, itu kita akan merasakan rasa yang sama, yaitu yang dikatakan sebagai adi, yaitu punya rasa yang tunggal. Buddha juga memberikan contoh lain, contohnya air mata semua orang itu asin katanya. Asin nggak? Nggak tahu saya ya, silakan coba ya. Yang saya tahu sih keringat manusia yang asin ya. Tapi kalau air mata nggak tahu ya. Dan Buddha juga bilang darah semua manusia merah warnanya. Ada yang darah biru? Atau ada yang punya darah kuning? Coba cek aja, saya nggak tahu ya. Kalau 2600 tahun lalu Buddha bilang air laut hanya punya satu rasa, yaitu rasa asin. Ya, air mata juga demikian, rasanya asin. Dan darah semua manusia adalah merah. Lalu kenapa Anda membeda-bedakan kasta katanya? Kasta tinggi, kasta rendah, pria atau wanita ya, diskriminasi gender dan sebagainya. Jadi ini arti yang pertama dari kitab Jawa kuno. Yang kedua, Sukong mengutip dari kitab Pali. Kitab Pali menyebutkan Namo Tassa Bhagavato. Buddha itu adalah yang sangat dijunjung tinggi oleh makhluk-makhluk di dunia. Dia juga sebagai seorang arahat yang sudah tercerahkan, bebas dari 10 belenggu. Kemudian dia adalah Buddha yang maha sempurna dan lengkap katanya. Jadi katanya menurut Mahayana, arahat itu belum lengkap sempurna, tapi dia sudah mencapai nirwana yang serupa. Tapi Buddha itu punya kelebihan penuh, katanya lebih tinggi. Tapi nirwananya sama katanya. Mencapai nirwana sama, tapi cuma Buddha punya kelebihan. Oke, jadi yang pertama dari kitab Jawa kuno, yang kedua dari kitab Pali, dan yang ketiga katanya Sukong mengutip dari kitab Sangsekerta. Oleh karena itu dia dituliskan Sarve, bukan Sabe. Sekali lagi, karena kitab Mahayana dan dari sumber Sangsekerta, oleh karena itu disebut sebagai Sarve, bukan Sabe. Tapi mau Sabe juga boleh, tapi tidak sesuai dengan ide awal yang Sukong menggabungkan tiga kitab kuno Jawa, kitab Pali, dan kitab Sangsekerta. Kita adalah keturunan-keturunan dari berkat kemuliaan dan kebesaran hati dari Sukong Asin Jinara kita, dan kita mengikuti semangat yang beliau sampaikan. Jadi ini adalah tiga ide awal dari Sukong yang saya pelajari dan saya ketahui. Kalau Anda sudah ketahui, bagus. Nanti kalau ada orang lain tanya, Anda bisa sampaikan. Dan ini valid apa adanya. Cukup ya, saya nggak mau bicara ini lama-lama, karena bisa lama. Hari ini kita akan melanjutkan intisari dari ajaran Buddha. Dan hari ini kita akan bercerita tentang apakah selalu menderita. Karena saya dengar biasanya ketika berbicara ajaran Buddha, kita selalu sangat fokus pada derita. Dan bahagianya kadang-kadang kita tidak terlalu fokus. Jadi ketika Buddha mengajarkan derita, sebetulnya pada saat bersamaan dia mengajarkan bahagia. Cuman bahasanya berbeda. Ketika dia bilang derita bisa berakhir, maksudnya adalah bahagia bisa muncul. Ya, itu dengan bahasa yang berbeda. Atau saya sebut sebagai kanan, atau bukan kanan, saya tetap sebut kanan, tapi saya sebut bukan kanan. Kalau bukan kanan ya pasti kiri dong. Ya, atau bukan kiri, tapi kiri saya sebut kiri. Saya menggunakan kiri lagi, bukan kiri, tapi adalah kanan ya, depan, belakang dan sebagainya. Jadi itu cara-cara untuk menyebutkan. Jadi kita sebagai murid Buddha jangan sampai terjebak. Nah, kita coba lihat beberapa istilah ini. Kalau dalam bahasa Pali sebutnya dukkha, bahasa Indonesia D-U-K-A. Dukkha, Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Pali ya. Bahasa Sanskerta, karena Indonesia itu dulu adalah suatu kerajaan yang sangat besar dan kerajaan Mahayana. Indonesia itu punya hubungan bilateral yang cukup baik dengan India. Saling kirim-mengkirim katanya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Tapi katanya lebih banyak dari Indonesia kirim ke sana lewat lewat kapal laut ya, bukan lewat terbang ya. Mungkin ada, tapi saya nggak berani pastikan itu. Ya. Jadi duka itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai pahit ya. Kalau bahasa Mandarinnya namanya ku. Ku itu pahit. Jadi kalau kita bicara pahit pasti banyak orang nggak mau ya. Anak-anak kecil kadang-kadang dikasih sayur dia nggak mau karena pahit. Benar ya? Saya waktu kecil juga begitu. Anda tahu suatu makanan yang pahit sekali apa namanya? Pare. Pare ya. Pare ini ternyata sangat pahit di mulut, tapi ketika kita makan kita kunyah banyak-banyak. Setelah itu rasanya enak. Cuman pahit di awal saja ya. Setelah itu manis di akhir ya. Daripada manis di awal, pahit di akhir ya, kena penyakit gula dan sejenisnya ya. Setelah kita telan, ternyata pare ini memberikan efek yang sangat baik. Kandungan apa mineral, kandungan vitaminnya besar. Jadi kadang-kadang cuman gara-gara rasanya pahit kita nggak mau makan. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk apa menyembuhkan atau memberikan vitamin-vitamin bagus buat badan kita. Sama dengan kisah waktu zaman Eropa dan Amerika. Di Amerika katanya banyak tomat. Ada yang pernah makan tomat, habis itu dia kejang-kejang mengeluarkan buih katanya. Jadi mulai saat itu orang langsung berpersepsi bahwa tomat ini adalah makanan beracun. Dan tidak ada orang mau makan. Padahal kita tahu, zaman itu dia nggak tahu. Tapi sekarang terbukti oleh ilmu sains bahwa tomat ini banyak mengandung vitamin C yang sangat besar sekali. Jeleknya adalah di Amerika itu banyak musimnya. Jadi banyak musim ada orang yang kena apa kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin C, tapi ada tomat di depan nggak dimakan sama dia. Karena dia punya persepsi salah tentang tomat itu. Ya, dan dia nggak mau makan. Kemudian tomat ini katanya dibawa ke Itali dan Spanyol ya. Mereka bikin spaghetti katanya ya. Pakai saus tomat. Dia coba-coba makan ya. Ini orang Amerika kok bodoh katanya. Ini kayaknya enak ya. Mereka bikin saus, bikin campur apa, mereka apa hancur-hancurkan, bikin saus buat spaghetti ya. Akhirnya enak dan terbukti dan pelan-pelan orang memeriksa, oh ternyata ini punya kandungan kandungan vitamin C yang besar ya. Kenapa tuh orang Amerika enggak mau makan? Dan mulai saat itu mereka mulai makan. Ya. Terjadi perubahan pandangan seperti itu. Tomat itu bisa dianggap sebagai buah atau sesuatu yang sangat berbahaya. Padahal tidak. Tapi pikiran kita lah yang punya kesimpulan seperti itu ya. Sama juga dengan pahit. Setiap kali kita menemukan yang pahit, kita pasti mau menghindar. Kita mau menghindar. Padahal Buddha sudah dengan jelas-jelas bilang, pahit ini adalah bahan bakar yang sangat bagus dan bisa menyembuhkan. Buktinya orang Tiongkok juga mengatakan hal yang serupa. Obat-obat yang menyegarkan biasanya itu tuh pahit. Tapi ketika masuk sampai mulut memang rasanya pahit. Tapi ketika setelah dia telan, dia akan memberikan efek penyembuhan. Kalau kita lihat obat-obat yang ada sekarang banyak yang pahit kali ya. Sekarang malah campur-campur, ada yang manis ya. Ada yang rasa stroberi ya. Obat. Coatingnya aja. Iya, coatingnya aja. Jadi di kadang-kadang anak-anak tuh dikasih yang pahit nggak mau, tapi jadi dicampurin stroberi, dicampurin rasa jeruk, dicampurin manis dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu lah ya. Jadi itu strategi orang ya. Dan efeknya seperti apa saya tidak tahu. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu diterjemahkan menjadi pahit. Mereka tidak sebutnya duka, ku katanya, ku ya, ko. Ada Hokkien sini ada? Ko. Ko ya? Ko itu ya pahit ya. Ko temannya tiam ya, benar? Tiam itu manis. Bukan, tiam itu titi. Oh ti ya? Ah. Anda Hokkien dari mana sih? Hokkien Palembang. Oke. Ti benar ya. Kayaknya tiam itu bahasa Teochew kayaknya. Saya setengah Teochew, setengah Hokkien. Kiam asin. Bukan itu tiam teh, tiam. Ya, bukan tiam-tiam ya. Kalau tiam-tiam itu diam-diam. Kalau kiam itu asin ya. Contohnya kiam chai ya. Benar ya? Kiamboy. Udah, jangan sebut. Nanti semua kiam. Disebut kiam siap juga disebut sama dia. Kiam siap tahu enggak? Pelit. Ya. Kalau sebut kiam itu semuanya keluar ya. Kalau bahasa Tibet sebutnya dongyal. Ada yang bisa baca bahasa Tibet? Sian deh. Bahasa Tibet ini mirip dengan bahasa Jawa kuno. Menurut saya kayaknya orang Jawa zaman dahulu itu mengikuti kaidah bahasa Sanskerta. Karena bahasa Tibet ini juga mengikuti kaidah bahasa Sanskerta. Jadi dia punya huruf tunggal namanya sa, s ya. Sa. Dikasih da, dikasih siapju jadi du. Dikasih ge menjadi duk. Duk itu artinya susah atau racun atau pahit. Ya, artinya macam-macam. Duk, ngel, ngel itu kesulitan. Udah dapat racun, dapat kesulitan lagi. Pao sa nga tang nga sa ngel. Tungel namanya. Saya dulu baca apa belajar bahasa Tibet ya. Nanti kalau mau bikin kelas bahasa Tibet boleh saya ajar. Tenang. Mianfei ya, gratis ya. Enggak pakai lui. Ya. Ya bisa tergantung, bisa cepat, bisa lambat. Nanti Anda bisa baca mantra-mantra Tibet dengan benar ya, saya jamin ya. Kalau nggak bisa baca, money back. Money back guarantee. Bayaran di kewihara aja lah. Saya nggak terima bayaran. Oke, semua ini kira-kira begitu introduction-nya tentang duka ya, bahasa Indonesia duka atau pahit. Atau orang Tiongkok sebutnya pahit. Kalau orang Tibet lebih hebat ya, dengan kata-kata tertentu. Nah sekarang kita mau lihat seberapa besar pengaruh semua ini terhadap kehidupan kita. Saya yakin bahwa kita kemana-mana selalu bertemu dengan guru. Yang kadang-kadang ditakutkan adalah yang terjadi seperti ini ya, saya bacakan. Jika tidak hati-hati, maka kata-kata guru bisa menjadi ideologi. Ada orang fans dengan guru-guru tertentu, dengan biku-biku tertentu, dengan orang-orang meditasi tertentu, sehingga semua kata-katanya dianggap benar 100%. Padahal Buddha mengajarkan sebaliknya ya. Walaupun Buddha sendiri bilang, walaupun saya sudah katanya yang dikatakan orang semua orang bahwa saya sudah pencerahan penuh, tapi jangan percaya semua kata-kata saya langsung katanya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Konsep ehipasiko kita tuh harus kuat. Jangan karena gundul, berjubah, keren atau apa, Anda percaya. Itu sangat bahaya. Apalagi dijadikan ideologi. Ada yang mencoba untuk membuktikan segala sesuatu di dunia ini adalah derita. Karena Buddha menjelaskan pada empat kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha. Jadi semua dia mau bilang dukkha. Ya, silakan. Oh, aduh kayaknya harus dipindahkan itu. Terima kasih ya. Nama kamu siapa? Ari, Pak. Ari ya. Panggil Bante bukan Pak. saya pernah ke Borobudur. Yang sudah pernah ke Borobudur siapa? Angkat tangan. Oh, sudah ya. Saya tahu Bante Murti belum ya. Kesian deh. Tiap kali ngomong Borobudur dia nutup muka saja. Saya udah biku, udah jadi ini berapa tahun, belum ke Borobudur. Kasihan lah. Ke Bali sering. Ke Palembang apalagi. Ya loncat aja itu. Lewat itu tinggal berhenti bentar gitu. Loncat ke ini. Parang Tritis. Jangan loncat di tengah-tengah itu. Saya beberapa kali ke Borobudur selalu beberapa kali mengalami hal yang serupa. Kalau biasa ke Borobudur saya suka membacakan mantra ya. Bukan foto-foto duluan. Kalau Anda ke Borobudur mungkin langsung motret, selfie dan sebagainya. Pakai tongsis lagi ya. Kalau saya ingin memberi respect, memberi hormat kepada leluhur spiritual yang membangun Borobudur. Ya, yang sangat luar biasa. Bahkan tembok-tembok itu saya pai-pai ya, seperti kitab suci saya hormati ya. Jadi saya suka berpradaksina di sana dengan membacakan mantra. Mantra kesukaan saya adalah Om Mani Padme Hum. kalau misalnya ada sama orang lain, biasanya saya ajak, mari kita pradaksina ya, membacakan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, dengan penuh kesadaran dan penuh hormat kan. Saudara-saudari sedharma, biasanya ada yang panggil dari belakang, Pak, Pak, Pak. Kalau manggil Pak kan saya boleh cuek saja, ah kayaknya bukan manggil saya, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Pak, Pak, Pak. Suaranya tambah kencang. Dalam hati kayaknya manggil saya deh ya. Ya, manggil saya ya. Oh iya Pak, bener. Pak lagi ya. Boleh foto bareng gak katanya? Dalam hati mungkin mau nyemprot ya, tapi ya kasihan lah ya. Karena apa? Ini gak lihat ini, lagi berdoa ini ya. Mengganggu aja, gimana? Tapi ya udahlah, mengembangkan cinta kasih dan kesabaran. Oh iya, yuk, foto bentar, foto. Cek, cek, cek, cek, cek, selesai kan? Oke, okay, sudah selesai ya. Oke, okay, lanjut. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Karena kalau kita pradaksina dan baca mantra itu dilihat orang. Terus kadang-kadang mungkin biku ini agak manusia langka. Walaupun di Borobudur ya. Ke Borobudur kalau ketemu biku termasuk hoki ya, enggak ya. Apalagi pergi sama saya sama Bante Murti nanti ya. Hokinya tambah besar ya. Saya Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ada yang manggil lagi, Mas, Mas, Mas. Tadi kan Pak, sekarang Mas. Saya kan nggak kelihatan seperti Mas gitu kan. Cuek aja, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Seperti biasa. Yang namanya sudah ingin foto, Mas. Panggilnya tambah kenceng ya. Dengan hati yang lapang. Ya, manggil saya ya. Ya, Mas ya. Iya, Pak. Ya, Mas katanya. Boleh selfie enggak? Ya, boleh saya. Yuk, foto ya. Tut. Ya, selesai ya. Oke ya, saya mau lanjut nih ya. Saya lagi berdoa. Oh, ya maaf katanya. Lanjut, Mas katanya. Mas. Enggak apa ya, saya Mas. Mas biksu ya. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Sampai ke atas. Enggak ada yang panggil Bang ya. Saya pernah dipanggil Pak, dipanggil Mas ya. Ada satu kali saya Om Mani Padme Hum juga dipanggil Pak Biksu, Pak Biksu. Kalau Pak Biksu udah jelas saya nggak bisa menghindar, nggak bisa cuek ya. Biasa kan ya udahlah panggil Pak atau Mas ya, wah bocap gitu kan, cuek aja kan. Pak Biksu, wah itu berarti saya ya. Terus yang manggil biasanya ibu-ibu berjilbab lagi. Pak Biksu kan? Ya, iya. Boleh ini enggak? Biasa foto ya. Kalau misalnya sepanjang pradaksina ada 10 orang manggil saya dengan berbagai jenis panggilan, enggak apa-apa sih. Kalau setiap orang saya cas 100.000 cepet ceng. Sampai di atas saya dapat cetiau. Lumayan buat reimburse untuk bayar itu tiket masuk ya. Tiket masuk murah kayaknya. Entar. Berapa ya? Cuan saya ya. Cepeceng ya. Potret sekali cepeceng ya. Pak Biksu ya, gak apa-apa. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang saya berhasil dari bawah sampai ke atas. Tidak ada yang manggil ya. Kecuali yang sudah pede banget ya. Dia manggil betul-betul mau motret. Tapi kalau misalnya sampai di atas sudah santai-santai motret gak apa-apa. Oke, itu panggilan Pak, panggilan Mas dan Biksu ya. Jadi ini kira-kira bahwa kata-kata saya juga jangan Anda telan mentah-mentah ya. Dan jangan mencoba untuk membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada derita. Jangan. Ya. Kalau Anda hanya membuktikan derita berarti Anda mengabaikan bahagia. Karena ada derita, ada bahagia. Oke, pada umumnya memang kita sudah mengerti tentang tiga jenis. Ada tiga jenis derita, ada yang namanya derita umum ya, karena berkaitan sama perasaan tidak nyaman ya. Kalau kita duduk lama 5 jam pegel nggak pantat? Panas, pegel dan sebagainya, itu sebenarnya derita. Derita karena perasaan kita nggak nyaman. Atau ketika ada orang mengajak Anda datang untuk ikut Dharma kelas, sedangkan hati ingin nonton bola. Perasaannya juga gak nyaman ya. Gak nyaman nih pergi gak atau nonton. Nah itu juga penderitaan. Penderitaan yang namanya rasa enggak nyaman. Ya, jadi Anda silakan cari tahu sendiri, rasa enggak nyaman itu banyak ya. Yang kedua katanya adalah derita karena sesuatu bertemu dan berpisah. Bertemu dan berpisah. Ada orang yang bertemu dengan orang tertentu dia tak sedap. Tapi ada orang yang ketemu dengan orang tertentu dia merasa nyaman. Dan itu juga derita. Apalagi Anda yang bekerja di sebuah kantor, ada orang-orang tertentu yang tidak ingin Anda ketemu, tapi Anda bopiena harus ketemu dia tiap hari karena Anda bekerja di kantor tersebut. Ujung-ujungnya cukup menderita, akhirnya terpikir untuk pindah kerja. Tapi ketahuilah saudara-saudari sedharma, kemanapun Anda pindah, selalu saja ada orang yang menjengkelkan. Ya, tidak bisa Anda hindari. Ya, selamat itu ya. Tapi bukan saya mengatakan nggak boleh pindah kerja ya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita tidak mempermasalahkan mau pindah atau nggak pindah, tapi bagaimana kita menghandle orang tersebut. Bagaimana kita handle-nya. Jadi ada suatu yang bertemu dan berpisah. Contohnya masih banyak ya. Silakan sebutkan sendiri. Kalau berpisah sama Ailang ya, wah, sama ya. Kemudian derita ketiga adalah derita terjadi karena berkaitan dengan terjadinya perubahan ya. Karena segala sesuatu itu terjadi perubahan terus. Tiba-tiba cuacanya tiba-tiba apa bendung terus hujan ya. Mau datang ke wihara naik motor gak bisa ya. Nah itu juga suatu penderitaan karena perubahan cuaca. Ada lagi perubahan, contohnya perubahan rambut ya. Tumbuh uban atau apa gitu kan. Setelah bercermin, waduh ini kepala sudah mulai putih-putih gitu. Jangan, maaf kok ya, bukan bukan ini ya. Kebetulan saja. Perubahan-perubahan, contohnya mungkin dulu 10 tahun lalu wajah ini mulus ya. Tapi sekarang sudah mulai keriput sedikit gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi itu namanya perubahan. Bahkan perubahan waktu juga membuat kita derita. Contohnya 1 jam sudah lewat, 1 tahun sudah lewat, ternyata saya sudah 1 tahun lebih tua ya. Biasanya kita menyanyikan panjang umurnya, betul ya? Kalau Buddhis mungkin boleh menyanyikan sebaliknya, pendek umurnya. Karena apa? Jatah Anda contohnya mungkin 70 atau 80 tahun ya, sebut saja begitu. Kalau 1 tahun lewat berarti jatah Anda hidup berkurang dong. Setahun berlewat lagi jatah Anda hidup berkurang kan. Jadi benar ya, kurang dan tambah itu bersamaan ya. Jadi umur Anda katanya bertambah, tapi jatah hidup Anda berkurang ya. Berkurang dan bertambah bersama-samaan. Oke, ini 3 jenis derita ini adalah derita yang sangat kita ketahui dengan baik. Kemudian ada satu hal yang sangat penting dijelaskan oleh Buddha adalah tentang panah. Anggap saja, ini contohnya nanti saya kasih tahu ya. Tentang panah, kalau kita Buddha memberikan contoh bahwa kalau kita mendapatkan penderitaan itu seperti orang kena panah. Kalau kita kena, mungkin zaman dahulu kan banyak panah-panah ya. Jadi Buddha menggunakan contoh-contoh yang sesuai. Jadi kalau orang derita itu seperti orang kena panah. Sakit enggak? Pasti sakit. Kemudian kalau sudah sakit, kadang-kadang manusia ini sangat bodoh. Setelah sakit fisik, pikirannya itu ikut membesar-besarkan ya, membesar-besarkan, hiperbola namanya ya. Membesar-besarkan sakit yang kecil ini, sehingga kadang-kadang rasa sakit itu tambah besar ya, padahal cuma disenggol sedikit ya. Tapi si pikiran ini menambahkan bumbu merica, menambahkan sambal. Akhirnya rasa kesel terhadap saya itu semakin besar. Padahal cuma gak sengaja lewat ke toilet dikit gitu kan. Jadi bumbu-bumbu itu yang disebutkan oleh Buddha adalah panah kedua. Kamu bayangkan satu panah, cus, kena di sini. Di dada. Kemudian panah kedua, ya, melesat, kena pada spot yang sama persis. Sakitnya itu katanya bisa 100 kali lipat lebih besar. Pikiranmu membuat sakit hati Anda tambah besar. Itu yang disebut sebagai panah yang kedua. Pikiran kita membesar-besarkan sesuatu yang kecil, hiperbola, sehingga rasa sakitnya tambah besar. Jadi sebenarnya sudah tahu ya solusinya ya. Pikiran kita solusinya ya. Jangan kau besar-besarkan. Dan itu bisa dilakukan ketika Anda melakukan meditasi. Lakukan setiap hari seperti tadi 10 menit. Mau enggak? Kalau mau ya syukur ya. Kalau bisa lebih lama bagus. Kemudian ada contoh kisah mikrofon ya. Saya punya suatu pengalaman ketika suatu kali saya harus mengisi program PPD. PPD namanya Pekan Penghayatan Dharma di Sekolah Dharma Suci. Yang hadir anak-anak SMP ya. Ngajarin anak SMP betul-betul stres saya. Orang bilang tautnya. Udah tautnya, simtnya. Kek sim ya. Serius. Karena apa? Maksudnya ya kesel, tautnya itu sakit kepala ya, simtnya itu sakit hati ya. Karena anak-anak SMP itu gimana kamu mau jelaskan dharma kepada mereka? Mereka sibuk ngomong sendiri. Terus mau mendiamkan mereka itu susah sekali. Minta ampun ya. Kalau gurunya udah maju ke depan semuanya diam. Kalau saya berdiri di depan, wah bla bla bla bla bla bla ngomong. Jadi saya itu kayak transparan dia. Tapi tenang, saya punya jurus-jurus jitu untuk membuat mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Jadi pada suatu ketika itu, ketika saya mau menyampaikan sesuatu, itu mikrofonnya itu nggak beres. Kalau anak-anak ya mulut saya cuma satu. Kalau mereka ada 80 orang, mereka punya 80 mulut. Satu mulut adu sama 80 mulut, udah jelas kalah. Terus sakit hatinya adalah mikrofonnya nggak beres. Jadi saya harus teriak-teriak. Gimana nih? Ngapain saya kesini ya? Pusing-pusingin saya sendiri ya. Dan mikrofonnya itu gak bisa running, gak bisa jalan. Ya. Jadi daripada saya stres, saya jalan ke tengah ya. Ke tengah-tengahnya mereka, mereka jadi perhatiin saya. Seharusnya kan saya di depan kan, tapi saya jalan ke tengah-tengah. Anak-anak perhatikan saya semua, semuanya memperhatikan saya. Saya ajak nyanyi, saya ajak main game sebentar ya. Setelah main game, setelah nyanyi, mereka suruh, oke sekarang diam ya. Diam sekarang, saya mau menyampaikan dharma. Saya sampaikan dharma, 10 menit doang. Setelah 10 menit, ribut lagi. Ya, bored saya ya. Jadi ngajarin anak-anak sekarang agak susah. Sama dengan, itu cerita mikrofon ya. Coba kalau misalnya saya stres gitu kan. 1 lawan 80 kan saya pasti kalah. Saya boleh memilih untuk tetap marah, tetap kesal, atau saya memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Ya, daripada saya kesal tidak menyelesaikan apapun. Sama dengan kabel proyektor. Saya biasanya kalau jelaskan dharma bawa laptop ya. Keren kan laptop saya kan? Ya keren, mahal ini ya. Lalu biasanya saya menjelaskan dharma itu membawa laptop dan mereka saya suruh bawa proyektor. Dan kali itu mereka bawa proyektor, bawa kabel power. Tapi mereka nggak bawa kabel ini nih, yang di sini nih, VGA-nya nggak bawa. Saya bilang saya bikin bahan ini 4 hari 4 malam. Sekarang kau dengan alasan nggak bawa kabel, gimana? Saya mau nunjukkan apa yang saya sampaikan. Saya sempat marah di situ, tapi marah saya itu nggak. Kalau saya sudah diam, Anda tahu saya marah ya. Karena daripada saya ngoceh-ngoceh kan, jadi saya diam, saya mencoba untuk bernapas. Apa yang bisa saya lakukan ya? Jadi saya masih bisa tetap tenang. Apa yang bisa saya lakukan ya? Tapi kesalnya itu besar. Lu bayangkan 4 hari 4 malam cari bahan, baca sana, baca sini, cari gambar, kamu pasang-pasangkan bahannya itu bagus buat anak-anak biar seru gitu kan. Ini enggak bisa saya tampilkan sama sekali. Kan enggak mungkin saya bawa laptop anak-anak lihat sini nih ya. Kan lucu ya, enggak mau saya. Akhirnya saya pikir udah laptop saya matiin saja. Pok. Oke, hari ini saya akan berceramah spontan. Ceramah spontan kepada anak-anak semua. Dan ternyata saya memberikan suatu ceramah kepada anak-anak yang luar biasa bagusnya. Dan saya tidak terpikir sama sekali. Karena saya kepepet. Walaupun kepepet, tapi saya masih bisa memberikan ceramah yang sangat luar biasa kepada anak-anak. Setelah ceramah 1 jam setengah, semuanya puas ya. Ada main game, ada nyanyi sebentar, ada pertanyaan, ya saya mau mereka jawab, interaksi, dan akhirnya apa yang saya susun di dalam laptop saya, ada beberapa pesan-pesan pentingnya tersampaikan tanpa harus menggunakan laptop sama sekali. Jadi sebagai presenter, para bante juga harus siap kalau misalnya terjadi sesuatu, ya. Kalau misalnya ini kabelnya atau sebenarnya nggak nyala, ya saya tetap masih punya cara lain untuk menyampaikan. Jadi berterima kasih kepada kabel yang nggak ada, sehingga saya bisa memberikan dharma yang spontan dan luar biasa. Karena memang saya sebenarnya sudah siap. Ada sih, tinggal dikeluarkan aja apa yang mau saya keluarkan. Kan nggak kosong-kosong banget. Untuk ngoceh-ngoceh satu jam bisa lah di depan anak-anak, bikin mereka ketawa. Ya, cerita-cerita sedikit, ketawa kan mereka kan? Oke, habis ketawa diam ya. Nah, dharma sekarang, serius. Dharma baru 10 menit, ya habis itu mereka ngoceh-ngoceh lagi. Ngobrol. Oke, cerita. Oke, sekarang adik-adik, sekarang dengarkan kepada saya. Ya. Angkat tangan Anda semua. Angkat tangan, angkat jari, ya turunkan dan sebagainya. Akhirnya mereka memperhatikan saya lagi. Sampaikan dharma lagi. Ya. Jadi mengajar zaman sekarang itu, kalau nggak pinter-pinter, bisa muntah darah. Bisa towe orang bilang ya. Bisa muntah darah. Kalau ngajar Anda-Anda, lebih gampang ya. Nggak usah sampai muntah-muntah darah. Jadi panah kedua itu artinya adalah pikiran kita membesar-besarkan dan membuat situasi tambah parah. Jadi Anda boleh memilih. Walaupun sakit, menderita, tapi Anda boleh milih untuk tetap tenang, bisa. Anda pernah nggak dengar suatu cerita tentang orang membaca mantra? Orang membaca mantra ini di zaman Buddha banyak sekali. Suatu kali ada seorang umat ya, atau biku, saya tidak ingat. Dia tanya kepada Buddha, apakah dengan membaca mantra terus-menerus bisa membantu orang seberang ke pantai seberang, mencapai nibbana katanya, mencapai nirwana? Dengan membaca mantra saja, ya, karena zaman dahulu Brahmaisme banyak baca mantra, ya. Tapi baca mantra itu bagus ya. Saya tidak bilang baca mantra itu jelek. Tapi hanya baca mantra saja belum cukup. Dia baca-baca banyak. Terus Buddha bilang, wahai biku, apakah kalau Anda berdiri di sungai sebelah sini, lalu kamu baca mantra, baca-baca-baca sehari lama-lama, apakah pinggir sungai sebelah sana akan datang kemari sehingga Anda bisa menyeberang? Mungkin nggak begitu. Tidak bisa. Apakah dengan baca mantra, baca, tiba-tiba Anda bisa berpindah ke sebelah sana? Mungkin katanya. Siapa tahu ada magic. Tapi tidak bisa. Apakah dengan baca, airnya bisa surut terus Anda bisa nyebrang? Mimpi. Ya, jadi tidak bisa. Tapi dengan baca mantra sudah suatu upaya yang sudah bagus. Tapi kita perlu melakukan upaya yang lain, yaitu melakukan penyeberangan. Jadi dengan kata-kata saja tidak akan selesai. Dan dharma yang saya sampaikan ini, kalau Anda hanya mendengar, bawa pulang saja, yaitu seperti orang yang baca mantra tadi dan mendengarkan, dan tidak Anda praktekkan sama sekali, sehingga tidak akan membawa Anda seberang ke pantai sana. Jadi harus ada pelaksanaan, pelaksanaan meditasi, pelaksanaan sila, ya nanti pasti ada yang tanya sila nih, siap-siap aja ya. Jadi pelaksanaan penting ya. Buddha bilang Anda harus pergi mencari rakit, mencari perahu, mencari orang dan segala sesuatu sehingga Anda bisa menyeberangi sungai itu. Nggak cukup cuma Anda berdiri di pinggir sungai terus baca mantra, mantra apapun tidak bisa menyeberangkan Anda ke seberang sana. Tapi tetap baca mantra silakan ya, lanjut ya, karena itu melatih pikiran kita menjadi lebih fokus, lebih tenang ya, dan itu menjadi fondasi. Tapi kalau Buddha bilang masih kurang. Ya, sehingga dia bisa mencapai menyeberang sungai. Oke, mengerti kan bagian ini? Jadi derita kita itu tidak bisa dibuang atau dirubah dengan cara hanya membaca saja, tapi harus ada suatu pelaksanaan. Oke, dalam teori psikologi ada suatu teori namanya behaviorism. Anda pernah dengar nggak? Pernah dengar? Behavior itu sikap ya. Zaman dahulu ada suatu orang membuat suatu percobaan dengan anjing. Jadi pertama, kalau anjing dikasih makanan, kira-kira apa yang terjadi? Air liurnya ngalir. Coba lihat ya gambar ini ya. Dia kasih makanan, food. Respon dari anjing adalah salivation. Salivation artinya adalah keluar air liur. Ya, karena dia manusia juga gitu ya. Dikasih donat, kamu cium aja, belum makan itu, baru cium. Mungkin air liurnya udah mulai. Atau pempek goreng gitu kan. Anda cium aja, mungkin air liur sudah mulai berproses sedikit ya. Katanya ini percobaannya kepada anjing ya. Nah, percobaannya yang kedua, kondisi yang kedua, ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah dia membunyikan garpu ini. Garpu ini diting dibunyikan. Kan tidak ada air liur ngalir kan? Betul enggak? Apakah Anda membunyikan lonceng terus anjing mendengar terus air liurnya bisa mengalir? Mungkin enggak? Enggak mungkin karena enggak nyambung ya, disconnect. Jadi dikasih suara garpu ini, anjing tidak mengeluarkan, no salivation, tidak ada air liur yang keluar. Yang ketiga, yang ketiga adalah dia kasih makanan terus sambil membunyikan lonceng atau garpu tala tersebut. Dilakukan berulang-ulang, kasih makan teng, kasih makan teng, kasih makan teng, ya. Setiap kali kasih makan dan teng, itu air liurnya ngalir. Kasih makan, teng, airnya ngalir. Dan lama-lama si anjing ini ingat dengan apa yang terjadi, kasih makan dan suara lonceng. Lama-lama cuman dikasih lonceng saja, dia air liurnya ngalir sendiri. Padahal enggak dikasih makanan. Karena apa? Telinganya sudah menyesuaikan dengan suara lonceng dan air liurnya sudah mengalir. Karena otaknya sudah bekerja seperti yang sebelumnya ya. Yang seperti ini ya. Jadi manusia katanya juga bisa seperti itu. Ya. Oleh karena itulah di Plum Village kita punya suatu latihan ketika ada lonceng berbunyi kita berhenti untuk berlatih samatha namanya. Berhenti bernapas mempraktekkan anapanasati. Sehari bisa berkali-kali banyak. Karena loncengnya itu dipasang di ruang makan, kalau kita di ruang makan 3 jam itu setiap 15 menit bunyi sekali. Bertahun-tahun kita seperti itu sehingga otak kita itu mulai berubah ya, seperti anjing tadi ya. Jadi otak anjing dan manusia katanya ada kemiripan dalam mempelajari sesuatu. Jadi setiap kali ada bunyi lonceng atau bahkan bunyi klakson mobil, saya bernapas masuk dan keluar dan relax. Sehingga saya bisa mempraktikkan meditasi setiap saat. Atau kadang-kadang ada bunyi ringtone handphonenya orang, saya juga bisa berhenti bernapas ya. Tidak berhenti total, tapi saya bernapas masuk dan keluar, relax, sadari napas. Itu adalah samatha yang sangat sederhana. Kalau saya lakukan samatha sering-sering, kualitas pikiran saya menjadi lebih bagus. Jadi Anda boleh coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan setiap hari. Ya, itu namanya menyelam sambil minum air ya. Jangan kencing ya. Menyelam sambil kencing itu kurang ajar, apalagi di kolam renang ya, jangan. Jadi ini namanya teori behaviorism yang baru diperkenalkan abad keberapa saya tidak tahu ya. Jadi ini penelitian ilmiah yang menurut saya cukup berpengaruh ya, sehingga Anda juga terpengaruh oleh seperti itu ya. Kalau Anda tiap hari main game, tiap hari nonton film sinetron, film Korea ya, Anda tiap hari main game online yang penuh kekerasan ya. Itu akan pelan-pelan merubah perilaku Anda. Katanya pikiran manusia itu, otak kita itu punya saraf-saraf yang bisa selalu berubah. Ya, jadi kalau kita stimulasi dengan begitu terus lama-lama bisa berubah ya. Barusan saya dengar ada satu orang pria yang masuk ke kelas terus membunuh-bunuh anak. Ya. Di mana itu ya? Bagi saya itu mengerikan sekali ya. Dan Indonesia mulai terjadi. Di mana itu? Ya, kira-kira di, yang jelas bukan di Palembang lah ya. Bukan di Palembang. Ya, NTT atau NTB saya tidak tahu ya, sekitar sana. Kalau di Amerika juga terjadi. Di Amerika malah ada anak kecil yang teenagers ya. Teenagers itu ABG. Anak ABG yang kesel sama teman-teman sekelasnya, dia balik ke rumah, kalau orang Amerika kan boleh punya pistol ya. Dia katanya mencuri pistol papanya, diam-diam dibawa ke kelas, tembak teman-temannya. karena kebenciannya yang begitu besar. Terus ya para peneliti mencoba untuk mencari tahu kebiasaan apa yang dia punya. Ternyata dia suka main game yang namanya CSGO, Counter Strike namanya ya. Jadi orang yang main Counter Strike itu hati-hati ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nggak tahu ya. Nanti boleh coba tanya Google apa itu CSGO ya. Counter Strike namanya ya. Itu tembak-tembaknya di layar komputer. Pertama yang Anda tembak mungkin layar komputer. Lama-lama itu tersimpan di dalam kepala. Jadi kalau Anda jengkel sama orang, itu adegan-adegan tembak-menembak itu akan muncul. Karena itu terlalu banyak disimpan. Ya, seperti tadi adegan bunyi suara itu disimpan cukup banyak informasinya di dalam otaknya anjing tadi ya. Sekali jadi ketika dibunyikan dia jadi ingat ya. Jadi itu bisa terjadi ya. Jadi hati-hati sama hal itu ya, berkaitan sama ini ya. Ini yang keempat tadi ya. Jadi setiap kali dibunyikan ini dia airnya ngalir. Jadi setiap kali ada lonceng bunyi saya samata ya. Napas masuk, keluar, relax ya. Ya, dalam sepanjang kisah perjalanan Buddha, beliau tidak hanya menyebutkan tentang derita atau duka. Ternyata beliau juga menyebutkan ini, Drista Dharma Sukha Viharin ya. Anda bisa cek di Samyutta Nikaya. Dan Buddha juga sering-sering mengulang tentang kebahagiaan ya, bersemayam damai di momen saat ini. Yang katanya wihara seharusnya menjadi tempat yang memberikan kedamaian ya. Anda damai nggak kalau datang ke wihara Dharma Kirti? Damai ya, bagus ya. Berarti wihara memberikan kedamaian. Dan pikiran menjadi damai itulah yang tujuan kita ingin ke wihara. Tapi kadang-kadang wihara itu menjadi tempat yang terjadi sebaliknya, yaitu berantem-berantem, adu pendapat, jotos-jotosan dan sebagainya. Jadi ini refleksi bagus buat kita semua ya yang aktif di wihara. Kalau datang ke wihara hanya untuk berantem-berantem, wihara itu sudah kita rubah menjadi rumah duka ya. Bukan rumah suka ya. Loh, ada rumah suka dan rumah duka kan. Kalau sini sebutnya apa? Rumah duka juga ya? Rumah duka ya, sama ya. Kalau Jakarta kan rumah duka. Rumah duka tempat orang berduka ya. Kalau Anda datang ke wihara berduka ya, ini bisa menjadi wihara duka, bukan wihara suka. Drista Dharma Sukha Viharin, suka ini ya. Tempat yang penuh kedamaian, yang ada dharma dan Anda bersemayam di sana. Sehingga datang ke wihara itu adalah hal yang Anda nanti-nantikan. Bukan dengan susah payah mengangkat kaki untuk datang ke wihara. Bukan seperti itu. Kemudian empat kebenaran mulia ini saya ganti sedikit ya. Kemarin saya pakai bahasa yang berbeda. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda 1001 wajah dari empat kebenaran mulia. Ini wajah yang lain ya. Ketahuilah Anda bisa mencapai kebahagiaan. Inilah metode menuju kebahagiaan. Ini yang ketiga ya. Kalau urutan originalnya ya. Saya suka bolak-balik ya. Urutan originalnya ini adalah nomor tiga. Nomor tiga adalah ketahuilah bahwa derita bisa berakhir. Sama nggak bahasanya? Derita bisa berakhir berarti akhirnya ada Anda bisa mencapai kebahagiaan. Sama kan? Sama, itu tinggal bolak-balik aja. Jangan terkecoh sama dukanya ya. Yang nomor dua, inilah metode menuju kebahagiaan. Jalan mulia beruas 8. Ya nggak? Kalau di naskah original sebutnya, inilah jalan menuju berakhirnya duka. Benar ya? Setuju nggak? Dan yang nomor tiga, dunia ini juga ada ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan. Ya, digontak-gontik dikit lah ya. Kalau Buddha pertamanya bilang, ketahuilah para petapa bahwa ada duka, ada derita. Kemudian juga ada sebabnya ya. Ketidakbahagiaan itu ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba nongol, muncul ya. Itu ajaib sekali ya, tidak mungkin. Jadi selalu ada sebabnya. Jadi cari tahu sebabnya ya. Dan kita tahu di dalam kitab secara umum yang kita ketahui bahwa ada tiga hal penting, yaitu ADA, anicca, dukkha, sama anatta, betul? Ya, tilakana. Tapi ternyata di Mahayana dia menyebutkan berbeda. Apakah dukkha itu betul-betul stempel? Stempel itu berarti dia berlaku di mana-mana. Ya, kita uji satu persatu ya. Berlaku di mana-mana. Kita uji satu persatu. Kita uji yang pertama, tiada yang kekal abadi, anicca. Kursi adalah anicca, betul? Manusia anicca. Kondisi adalah anicca. Ya, pempek juga anicca. Betul ya. Kelas ini juga anicca. Betul ya. Berarti berlaku di mana-mana ya. Di kursi di Amerika juga anicca. Oh, benar ya. Matahari juga anicca. Bulan juga anicca. Betul enggak? Setuju enggak semuanya? Teruji ya. Oke, teruji. Mari kita uji yang kedua, yaitu tiada elemen pembentuk tunggal atau anatta. Tidak ada elemen tunggal. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada elemen pembentuk tunggal. Contoh, balik lagi ke kursi. Apakah kursi ini anatta? Ya, karena pembentuknya banyak. Ada besi, ya kayu, ya apa? Ada kayu, ada besi, ada macam-macam. Berarti nggak ada elemen pembentuk tunggal ya? Nggak ada. Manusia, badan jasmani manusia, ada elemen tunggal nggak pembentuknya? Nggak ada. Ada panas, ada cair, ada padat, ya, ada gas lagi ya. Kentut tut. Berarti Anda punya gas. Nggak mungkin punya elemen tunggal. Anda bisa buang air kecil? Bisa. Anda mengandung elemen cair. Jadi Anda nggak ada pembentuk tunggal ya. Matahari, bulan, gedung ini, ya, mata, hidung, badan jasmani, kursi, lantai, lampu, tembok, semuanya tidak ada elemen tunggal pembentuknya. Tapi dia dibentuk oleh berbagai elemen. Betul nggak? Bahkan dulu yang dibilang atom itu adalah yang paling kecil. Ternyata dikorek-korek-korek lagi, ternyata di dalam atom itu masih ada proton, ada neutron, dan sebagainya. Jadi, ada elektron juga ya. Jadi itu kesimpulan yang terbantahkan. Nanti mungkin dia gali lagi ya, neutron atau elektron dan sebagainya. Jangan-jangan masih ada itu kandungannya lagi ya. Dan itu dibentuk oleh macam-macam. Jadi atom itu dibentuk oleh beberapa komponen-komponen partikel ya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita mau menguji ini. Cuman ketiga ini agak susah diujinya ya. Contohnya duka. Duka itu berkaitan dengan perasaan tidak puas atau tidak pas atau tidak menyenangkan atau kondisi yang nggak nyaman aja, sehingga dia membuat kondisi kita nggak mau terima. Sekarang berjalan itu, contohnya berjalan begini itu anicca nggak? Anicca ya. Kemudian berjalan ini apakah anatta? Gak ada elemen tunggalnya kan? Gak ada elemen mungkin menembus ruang, apa badan bergerak dan sebagainya. Tapi apakah berjalan ini duka? Kalau berjalan begini mungkin belum duka ya. Kalau jalan 5 jam mungkin jadi duka kayaknya. Bener gak? Ya gak kuat lah 5 jam ya. Jadi katanya duka ini kayaknya tidak berlaku di semua elemen. Kalau kursi ini duka gak? Kursi ini duka enggak? Tidak ya. Tembok ini duka enggak? Tembok. Enggak bisa ya. Kalau saya bilang tembok ini anicca, bisa. Tembok ini anatta, bisa. Tembok ini duka, kayaknya enggak bisa. Ya. Jadi sekarang saya mempertanyakan kembali apakah tiga stempel ini betul-betul dikaitkan sama dengan duka. Karena apa? Setelah diperiksa di kitab suci, kayaknya pasangannya itu bukan sama duka ya. Bukan pasangannya sama duka. Tapi menurut Mahayana pasangannya yang itu adalah nirwana. Nirwana. Ketika seseorang ya telah mencapai nirwana, apakah dia masih hidup atau meninggal, dia dimanapun rasanya sama. Mau dia mencapainya di Amerika, sama. Mau capai di Indonesia, sama. Mau mencapai di India, sama. Dan rasanya sama. Seperti rasa air laut. Sama, satu rasa. Dan itu berlaku di mana-mana. Jadi Mahayana menggunakan nirwana, bukan duka. Ini salah satu yang saya temukan ya. benar tidak benar itu terserah, kembalikan kepada Anda, karena tiga ini itu mungkin diformulasikan orang, dipasang-pasangkan sehingga dia menjadi tiga begini ya, yang disebut sebagai tiga karakteristik. Dan saya masih terus mencari tahu lebih dalam tentang ini. Untuk sementara saya sampai pada kesimpulan demikian. Dan kesimpulan ini belum boleh saya sebut final, tapi sebagai suatu renungan buat kita semua ya. Oke, mengerti sampai di situ? Mengerti ya pasti. Dan terakhir saya mau menjelaskan secara singkat tentang panca indera kita memberi pengaruh besar kepada kita apakah menderita atau tidak. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bau, apa yang kita cicipi ya dengan lidah, apa yang kita sentuh dan sebagainya, semua memberikan efek kepada kita. Dan kalau pikiran Anda terlatih, Anda tidak akan menderita. Jadi jangan terjebak pada penderitaan. Anda pernah dengar nggak cerita? Saya cukup suka dengan satu ceritanya Ajahn Brahm tentang dua bata yang mencong itu ya. Dia bilang dia bikin tembok yang bagus. Tahu-taunya ada dua biji atau satu atau dua biji bata itu nongol keluar gitu. Dia bilang, dia lihat-lihat, aduh tembok ini soalnya udah bagus kok. Ini ada dua biji bata yang keluar gitu kan. Dia gemas, geram, dan kecewa. Dia bilang sama gurunya, ya udahlah, bongkar ulang kita bikin lagi ya. Gurunya bilang, bodoh katanya. Kenapa kamu terlalu sibuk mengurusi dua potong bata itu? Gitu. Kamu lihat kalau misalnya itu ada 100 bata, berarti itu ada 98 bata yang masih bagus gitu. Kenapa kamu fokus pada dua itu doang? Enggak, coba pindahkan fokus kamu kepada yang 98 potong bata yang bagus. Ya, sehingga dia enggak menderita gitu melihat dua potong bata yang agak mencong keluar gitu ya. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.